Ini menyambung sekaligus pertanyaan Pak Sigit kemarin tentang hadis itu. Tadi sempat saya cek, saya lihat bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah membahas tentang hadis baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dan beliau mensahihkan. Ya, ada di kitab Irwa'ul Qalil beliau membahas hadis itu, dan di kitab Mishkatul Masabih juga menyebutkan derajatnya. Beliau mensahihkan. Adapun yang disebutkan kemarin, beberapa riwayat yang dhaifkan, saya lihat itu hadisnya lain ya. Itu ada dari Ali, dari Sahal bin Sa'ad kalau enggak salah, kemudian dari siapa lagi? Yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan disahihkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sebutkan sanad-sanadnya, pendukung-pendukungnya, dan pada kesimpulan akhirnya mengatakan hadis itu sahih. Sehingga bisa diamalkan kita membaca surat Al-Kahfi pada tiap hari Jumat.